kejadian TV menjadi kompor secara tidak langsung, Ra. Jadi kan lagi enggak. Jadi TV itu ini kayak, iya kayak makan, masa udah dibawain. Jadi kan kesurut emosi ya. Dia kompor secara, kan tahu kan TV juga kayak gitu. Jadi itu udah diincok, udah pokoknya dari tanah itu TV. Tapi emang Kezia minta dibawain? Dia tuh minta makan, tapi enggak bilang. Jadi tuh kayak pertama tuh, terus habis tuh kayak dibuang gitu loh sama kayak pokoknya aku nggak ngerti lah cekcokan mereka itu apa, kurang ngerti lah kan, mesti ngomong berdua kan, jadi kita nggak terlalu dengar cekcokan. Kayak akhirnya udah jatuh dah itu tiket itu pagi kan. Berarti ya, iya lagi jam-jam siang gitu loh, Ndra, abis kuliah berarti. Iya lagi abis gue mau nunggu kuliah selanjutnya. Sama emang keras kayak mereka berdua tuh ya? Emang dua-duanya keras yang dulu, makanya suka main tangan kalau berantem. Suka gebuk-gebukan, gak cuma Inu yang gebuk, Keja juga tapi gebuk. Tapi sekarang gak, Kak Inu masih nyimpan fotonya Keja aku. Iya deh, dimana? Iya kok gebuk-gebukannya iya kok. Kamu lihat ya? Enggak, aku pernah diceritain gak ke soalnya. Enggak, aku pernah lihat fotonya, kan Inu punya Inu, jangan bilang ya. Kan aku kumpul sama Inu tabaran sekali nih, kan jadi Inu buat skripsi kan. Habis aku minum tuh kakak otak kok agak orang itu. Ya buat tapi kan tuh. Loh, kok ada foto si mantan nih? Loh, ada foto si mantan. Tapi nih, mereka ada. Masih sering kayak gitu tahu. Eh, tapi itu kapan? Kayaknya biasanya. Sebelum ke Bali, si Paldi ke Bali. Apa? Aku juga nyimpan foto pas aku kalian. Pas si Paldi lagi ke Bali. Ya, aku nyimpan foto Josh Roger. Si Paldi ke Bali. What the heck nih? Kok aku foto mantan, pasti aku spesifikan di Google Drive maksudnya. Itu kan iCloud. Kan tinggal di Raran aja bisa simpel sana itu. Si doi itu mau apa tuh pakai yang kena-kena di Google Drive aja. Kagak sih, gak pernah cerita gitu. Aku kan sering ini ya, baris berbaris di depan kosan. Maksudnya gimana? Enggak, soalnya enggak guys, itu tuh kalau ngomong sama tolong, Excel. Tolong dijelaskan dengan bahasa manusia. Malam-malam kan biasanya baris-baris sama itu. Ngerti. Kok ada Ino sama Kezia. Malam-malam tiba-tiba Ino itu plak di Kezia. Mantangan. Terus aku pura-pura enggak lihat. Lanjut baris-baris. Apaan sih? Di mana tuh pas semuanya? Di depan kosan. Kosannya apa? Mereka berantem. Ya di gang itu. Jadi masalahnya emang mereka berdua sama kayak gitu sih, sama aja. Anjir, gue gak masalahnya pacar apa, kenapa ya? Udah pusing gitu, aku udah stres, aku udah otak udah gak bisa, aku udah stres. Kalau denger cewek marah itu diem dulu. Diem, duduk aja dengerin aja. Ngeri, nanti akan ada akhirnya. Kamu pas kamu itu? Karena capek. Kalau capek. Tau gak, pas kamu mapping kamu itu kan. Nah, aku udah marah tuh gak boleh mapping pas itu. Aku ngelawan mau mapping karena kan good time ya kan, karena gak mungkin ada sempat lagi ada teman-teman kak si Pen tuh kan. Nanti kasih ku herping tuh, bayangkan hobi tersenang menyenangkan ku tuh mengobati semua sakitku tuh herping tuh. Bayangkan boleh herping, aku kosong buat makan aja aku tinggal. Padahal aku cocok kan, ini aku tinggal terus. Biasanya aku ngomong sama aku tinggalin biasanya sama aku. Tinggal. Jelasin gak. Apa? Jelasin gimana kan, anda lebih bijak tuh katanya, masalah cewek dengerin katanya. Iya, bijak tapi apa ceweknya, cewek gimana juga ya masalah cewek. Masalah lo boleh tahu Indra, saya kan nihilis dengerin gitu. Ntar ujungnya ya ngantuk. udah capek belum lagi dengerin. Udah? Pasti udah ujung-ujungnya. Oh, pasti ada ujungnya. Kadang-kadang makan yuk. Laper ya abis itu. Tapi aku gimana ya, kayak kadang-kadang tuh kayak pacarku sekarang tuh gak separah. Pacarku sekarang tuh lebih parah bandingkan aku. Ini udah mantan kan? Iya. Masih parah ya, yang sekarang ini bandingkan dulu. Gak kayak gitu juga gak suka. Karena aku udah bilang dia waktu kita apa bimbingan keparakan terakhir itu loh, yang kamu curhat itu. Itu benar gimana ya, aku udah fotoku udah hilang, dimarahin lagi. Aduh. Enggak, karena kan aku bilang kan kamu itu punya pacar jauh lebih muda daripada kamu, dia tuh lagi pengen senang-senang punya pacar gitu loh. Dan aku udah gak mau senang-senang itu, udah kayak punya biasa-biasa aja gitu, kayak apa sih hatinya, cuma bayangan sumpah umum tuh kan aku gak bisa peluk, gak bisa pegang tangan itu, kayak apa kali, aduh kayak bocah-bocah belum pacaran aja gitu dengan pegangan ya, kamu bukan bocah dia kan bocah. Nah iya itu kan aku udah bilang kamu pacaran sama bocah ya kayak gitu. Tiap minggu waktu itu ada jalan, aduh aku pengen foto-foto aku sendiri tiap hari udah sama kamu pindah via video call, bosen keluar kamu tiap hari sama kamu terus, bayangin aku cuma tuh aku butuh diriku sendiri karena kadang aku pengen santai nggak mesti nggak bahas apa tuh dimarahin apa ini bro, aku sama kamu udah bosen sebenarnya gitu-gitu udah nggak bener kayak gitu nyata ya maksudnya ya kayak gitu selisih. Oh, mm-hmm. Ya kan mungkin kalau kita baru ngetes love language kan ya, tanya. Love language kalian beda. Iya, beda. Iya kan siapa tahu love language kalian beda, ibu nggak tahu. Siapa tahu kan? Tapi emang itu ini dipengaruhi banget sama umur. Iya, umur 19, 20. Sekarang aku mau pingin apa namanya? Duh, pingin senang sendiri. Pingin sendiri ya, mina. Kalau kamu udah sekarang tuh emang kamu dulu kayaknya iya kayaknya emang umur iya. Tuh faktor sedikit banyak sih. Aku ngomong sama anak 19 tahun tuh. Oh jadi pacarnya sekarang 19 tahun. Sekarang lagi deketin 19 tahun umurnya. Katanya 25 pengen muda lah. Enggak, ngomong sama anak 19 tahun tuh padahal kan jaraknya cuma 5 tahun ya. Tapi kerasa iya. Banget. Iya jaraknya beda. Ya, kalian seumur loh, aku kan lebih muda. Indra 96. 96 dia. 96 Indra. Apanya 96? Kelahiran 1996 kan? 98 enggak sih? Enggak 96 dia. Ya. 98 gitu. Enggak sih 96. 96 berarti punya bunyi. Aku juga punya bunyi. Makan lah. Ya udah makan. Nyari makan. Jadi kita lapar. Enggak. Sokin apa nih? Sokin. Soklin. Sokin. Ayo. Oh, sokin. Apa sokin? Ayo. Gas, yuk. Sokin. Bahasa. Sok. Mau dibawain tipat. Iya tadi kita lagi kan apa kan Indah ngomongin masalah apa kejadian di pantai Ketiara apa kejadian sama bisa suapin enggak bukan makan di tipat gitu maksudnya makan di tipat ya kan kejadian kamu udah nggak di depan mataku kejadian terus hahaha gitu ya enggak kejadian ya dia pas begini dia cuma dia terus oh kamu yang namanya kawan mandi ya. Kamu kok kan sampai ke rambut ya tapi Ino gini enggak kan dia nggak mau terus dia dia giniin ditaruh jadinya di lantai terus digini-giniin sama dia sama Keja Ino kesel diambilnya lagi tipatnya makanan nih katanya ini makanan kamu makan jangan dimakan nih tapi ntar siangnya baikan lagi mereka ya karena habis itu kan terus habis itu Keja kan udah merah udah nantangis terus apa nangis sana gitu katanya terus enggak nangis terus pergi dia ke kamar mandi terus dia susul sama Ino dibawain tasnya terus habis itu dia baik lagi enggak apa kok gini banget aku paling sering kayak ngeliat mereka gebuk-gebukan itu semester berapa? Semester 2 deh kayaknya kan begitu kan? Bener kan tapi masalahnya mereka tuh kan mereka putus kan udah sampai 20-an kan umurnya masih gebuk-gebuk kan ini mereka baru iya kan 2021 udah beneran iya masih udah 24 ya kayaknya tuh kan berapa tahun mereka pacaran lama Kezia chatan sama Kak Valdi aja kan 2021 iya. Cepet banget kayak jadi pacaran paling mah Kezia enggak sebenarnya kan Putri itu 2020 deh. Jadi Putri jadi tuh dia tuh masih bolak-balik. Bolak-balik Putri sama Keja tuh bolak-balik Inonya. Jadi sebenarnya Ino itu pada saat udah sama Putri dia tuh kadang masih suka ngechat Kezia gitu loh. Orang nah, masih sering tiba-tiba bilang kangen gitu. Iya, orang masih sering kan Kezia suka di sini tuh. Kadang ya aku jadi ini dah, jadi obat nyamuk. Kosan-kosanku mesra-mesra aja kosanku. Kan aku jadi yang kayak umpang gitu. Aku kadang-kadang mereka sini sih, sini no, sini. Kadang-kadang sama Kezia bisa ketemu sama sini. Apa sekarang? Hah? Enggak. Semenjak itu sama Kak Fadli. Tapi kak Endo menanti Endo, kak Endo gue pas gitu, aduh udah si doi anjir kok masih ya mungkin kata, lupa dihapus masih kangen ya kayak kayaknya masih kalau enggak di prioritas gak bisa dihapus. Oh sebetulnya cuma si Kezia mukanya masih unyu-unyu ke satu sepenye itu nih. rare aku ketawa aku lihat mau nanyain mas siapa tahu bisa dijual di NFT NFT jadi kaya siapa William Everyday. Makanya aku kok ada masih sekarang kasih pacaran bagaimana itu tapi dia masih sama Putri masih kayak di internet lupa Putri pulang ya nah nggak ya dia masih sini ya? Masih di sini setahu aku ya terakhir kan dia sama Hasto aku masih hubungin sih. Udah ini dia, udah wisuda. Udah wisuda. Sebenarnya siapa dia? Sam Hasti. Di HMJ aku lagi masuk Baca Putri. Lagi sidang. Lagi sidang di HMJ. Emang dia masih apa namanya dia? Pak Muksin sama Bu siapa lupa. Kerupukmu kayaknya disemutin ya. Oh, keripik. Kayak orang yang bukan memang bakat. Kecuali kita kan cepetnya ya. Pak dia nggak ada parake. Nggak kita yang cuma punya parake kita itu lama banget ya. Udah, jangan ke topik itu lagi. Aku lama, Kezia lama, Erin lama. Erin kerja. Punya anak? Hah? Kalau lihat Instagramnya dia kayak ada punya anak gitu. Hah? Enggak kok. Udah punya anak Erin. Mau aku selamat tapi malu gitu. Adanya Mas Agung gak? Hah? Mereka serumah? Iya. Hah? Tinggalnya udah bareng keluarga masnya itu. Gimana sih? Gimana? Blitar. Hah? Apa? Tinggalnya di mana? Di daerah sini dah. Gak di Blitar kan? Enggak, bukan. Diajak kerjanya masih di daerah sini. Oh dulu tak Erin tuh nyari apa mau tempat kerja pekerjaanku megang ulasan. Oh dia ngefollow tapi aku nggak punya Instagram dia yang baru. Emang dia ada berapa Instagram? Maksudnya pakai second account? Enggak maksudnya kan kalau dia ditaruh di Instagram aku punya Instagram dia Mindanao, ini. Mindanao itu. Kan berarti kan? Ada Mindanao. Siapa oh iya ini ada dua yang ini di repost ini di private sudah kan ya. Yang ada Mas Agungnya di private di sini kayaknya ini deh yang dia pakai sekarang sudah tapi apa aku mau follow takmin dana dia diuntak sekarang aku kaget sih sama kemarin tuh anjir apa Kezia masih ada. Enggak ini. Aku kaget aja betul. Kan apa dia iPhone kan? Kita lihat. Dia kok bisa HP kan ada. Wow, ada fotonya Kezia. Semua nanya. Saya bawa HP. Kan nanya aku kan karena dia pakai iPhone tuh kan. Tanyalah. Verifikasi. Hah? Aku kaget soalnya tuh kan. Dia enggak bisa HP kan aku lihatin tuh. Ada fotonya Kezia. Apa what the fuck mungkin mereka balikan lagi gitu kan. So pas tak itu aku nanya sama Sina, "No. Putri ikut proyek apa rakel gitu kan?" Oh iya gitu ya. Tapi dia tuh juga sama Putri kayak tarik ulur gitu loh. Kasihan. Siapa? Ino. Putrinya lah. Inonya mah kasihan gua. Putri enggak apa-apa. Benar? Putri tetap Putri Wahyu. Puji Putri Wahyu. Baliknya ke kafemu ya apa gimana kontak kafemu? Tidur sini aku. Ini aja. Wah. Iya, kata-kata ngomong kata reunian lagi nih, jadi kita lupa Erping apa sih? Itu hujan sih sebenarnya. Mana hujan? Tapi aku takutnya temen tuh sakit tuh. Sebenarnya temen enggak lah. Mana bisa? Kemarin aku jatuh. Enggak, ada Erping. Jatuh dari mana? Motor. Kok bisa? Kan hujan-hujan hujan-hujan terus nih. Kan berangkat. Ada mobil kencang kali. Pas ngelempar air. Itu deh apa? Air genangan langsung ngepot ucrat muter-muter itu luka kan? Enggak sama sekali enggak. Anjing enggak luka cu. Ya terus kok maksudnya? Aku gak, kayak stunning gitu. Padahal kan aku lihat motor tuh lah ada apinya. Oh karena muter kan? Ada udah ada geret cat. Oh aku mana gitu? Udah kayak udah pasrah aja anjing gitu. Terus aku bilang, enggak lu kancing enggak itu seneng banget itu namanya gitu doamu tuh anjing itu artinya dia anjing itu ya dikorban di mana sih enggak di bypass sebelum benua square sebelum lampu merah itu loh. Oh iya itu kan ada kan ini kan ada genangan sebelah kanan tadi di apa? Arah karaoke itu kan kan ada ya, di ya. Oh dekat tempat kita melamar kan mixi. Enggak mau kesana sampai kelihatan enggak kelihatan karena air saking kerasnya itu sebelum itu belum masih selatannya lagi pagi lewat aku malah beli semalam kan hujannya semalaman jadi jam 9-an kan aku berangkat jam 12. Iya, ya, ada situ dah. Alfamart. Dekat apa teman? Dua mobilnya. Yang pertama sel, yak, anjing. Yang kedua jual karena beda ini jenengan. Iya langsung gulung-gulung. Kok bisa gulung-gulung, Cuk? Kok bisa gulung? Karena lo kenapa? Hah? Keras. Lo ngebut? Enggak. Lo ngebut apa gimana? Aku kenceng kan. Set. Karena air tuh nutupin mata aku ngerem. Oh. Rem belakangku kan agak-agak ya, langsung ngedrift. Gini dah. Ya. Gini dah. Terus kamu anjing. Tahu anjing itu bangsa. Pokoknya kata-kata ya, iya. Kamu. Kamu enggak apa-apa. Padahal cuma enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau jatuh. Tapi kan apa sebelum kerasa pas aku jatuh pas pegang buati. Besok jangan jatuh lagi ke anak kecil ya. Ujiku udah robek nih. Si darah aja udah paling pas aku jatuh. Untuk mengurah lagi pas itu semua darah. Pas pagi-pagi tuh kecil juga pasti. Gara-gara ada tanah itu. Berat banget mas itu. Aku ingin terlihat berat membawanya.